Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Ayuhal muslimin al-kiram wal musyayikh al-ahibba. Para pendengar Radio Raja maupun pemirsa TV Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam kajian kita, yaitu kajian rutin fi ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab yang kita cintai. Masih berkisar tentang al-qaidah, satu kaidah yaitu al-jumlah al-ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim, kata benda atau yang dibendakan. Yang mana khabarnya, pelengkapnya, khabar itu info, yaitu pelengkap daripada mubtada. Mubtada itu subjek atau subjek, butuh pelengkap. Nah, pelengkap ini bermacam-macam bentuk. Ada yang mufrad, ada yang jumlah kalimat. Dan kalimat ada dua macam, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah al-ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah yang diawali oleh fi'il, kata kerja. Dan hal ini adalah pelengkapnya diawali oleh kata kerja. Yang kedua jumlah ismiyah, yang mana subjeknya, pelengkapnya juga diawali oleh isim, menjadi subjek yang kedua, yang disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian selanjutnya adalah khabar dalam bentuk sibul jumlah yang mirip dengan kalimat, yaitu dharaf maupun jar majrur. Ikhwani wa akhwati fillah, nah di sini kita diuji kembali untuk sejauh mana isti'abuna, penguasaan kita terhadap al-qawaid allati akhadnaha, kaidah yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu. Nah, diminta kepada para antum sekalian lebih aktif, bukan saya, antum yang lebih aktif, karena ini adalah latihan-latihan. Saya akan melihat sejauh mana penguasaan antum terhadap kaidah yang sudah kita pelajari. Tanpa ada latihan, saya kira penguasaan materi yang kita pelajari akan lamban. Tapi dengan banyak latihan-latihan dalam kalimat dalam kitab ini, maka insya Allah akan lebih matang dan akan lebih rasikhah, yaitu ilmu yang kita dapatkan akan lebih mantap dan lebih kuat dalam ingatan kita. Taib, seresan kita masuk kepada at-tadribur rabi atau tamrin rabi, itu latihan yang keempat. Yaitu saya tidak akan baca instruksinya, antum yang baca instruksinya. Saya hanya membimbing, ya. Mana yang salah saya akan luruskan. Taib, fadhal seresan. Taib, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita langsung berikan kesempatan bagi Anda di layanan interaksi kami di 0218236543. Silakan. Bagi Anda yang belum memiliki buku, Anda bisa melihat di layar kaca televisi Anda. Kami akan tampilkan dalam pembahasan kitab Durusulullah Al-Arabiyah Al-Ghirinatiki Nabiha, jilid yang ketiga. Kita angkat untuk telefon yang pertama, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Naam. Taib. Barakallahu fikum. Wafik, barakallah. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Naam. Law lam ukhti' raqam rabi'a. Naam. Sahih? Naam, sahih. Taib, tafadhali. Naam. Arabi hati salah satu jumalin Ikra jayiran. Hati salah satu. Hati salah satu. Ana asal salasa atau salasata? Salasa. Rubama fi akhta' ini. Sahih hadha salasa? Naam. Limadha salasa? Limadha salasa wa laysa salasata? Ininya apa namanya jumlah, karena jumlah itu idofahnya muannas. Mana yang muannas? Jumlah. Ya, mufradnya adalah jumlah adalah dalam bentuk muannas. Nah. Adat bilangan 3 sampai 10 bagaimana? Perlawanan. Ininya. Kemudian jamak majrur. Jamak majrur. Iya, sahih. Jadi salasa. Nah, maaf. Hati salasa jumalin khabaru kulli wahidatin minha dharfun. Dharfun. Ana as'al. Naam. Ya. Kul khabaru kulli. Khabar itu jadi apa? Ini kemarin. Ya. hati salah. Sebaik khabar kali ya Ustaz. Khabar-khabar. Nah, coba perhatikan bagus. Hati. Khabaru kulli wahidatin minha dharfun. Inilah yang Ummu Fatimah tanyakan beberapa pertemuan yang lalu. Nah, dan sudah saya jawab. Nah, ini contoh lagi nih. Yaitu apa? Na'at dalam bentuk jumlah ismiyah. Oh. Ya kan, jumal itu kan nakirah. Oh, ya, al-jumlah taqa' ba'da nakirah. Na'at. Dia jadi na'at nambah ingat nama. Dan na'at jumlah mesti ada rabit. Rabitnya dhamir. Mana dhamir kembali? Kepada mana? Wa khabaru kulli wahidatin minha. Ha, itulah dhamir kembali pada thalath. Nah, kembali pada salat atau kembali pada jumal. Yang lebih tepatnya kembali pada jumal. Karena na'at ini adalah na'at menjelaskan tentang jumlah. Bukan salasa jumalin. Salasa jumalin yaitu jumlah yang ke apa? Khabaru kulli wahidatin minha dharfun. Ya. Setiap khabarnya ada dalam bentuk dzaraf gitu ya. Iya, coba terjemahkan. Ya, bagus. Berikanlah 3 contoh kalimat yang khabarnya masing-masing dalam bentuk apa namanya dzaraf. Iya, nah ini ya. Betul. Wahid al-qalam al-mudarrisu dakhil al-fasla. Al-mudarrisu dakhilal fasli. Afan dakhilal fasli. Nah, apa bedanya dakhilal fasla dengan dakhilal fasli? Kalau dakhilal fasla berarti dakhila sebagai fi'il, Ustaz. Fi'il, mana ada fi'il dakhila? Kan amalnya seperti fi'il kalau fa'il. Isim fa'il itu kan. Nah. Oh iya Afan. Iya. Fa'il ini madzharf ya. Karena kalau dzaraf betul, kalau dzaraf dibaca dakhilal fasli, al-mudarrisu dakhilal fasli. Maru dakhilanya dzaraf. Nah. Tapi kalau al-fasla harus dibaca dakhilu, jadi khabar. Iya. Al-mudarrisu dakhilul fasla. Faslanya jadi maf'ul. Dakhilunya bukan dzaraf, itu isim fa'il menjadi khabar. Iya, jadi dakhila. Dakhila bisa dzaraf. Bisa bukan dzaraf. Iya. Ya kalau itu betul, contoh tadi betul, itu dzaraf, dakhilal fasli. Apa maksudnya? Al-mudarrisu dakhilal fasli ay guru di dalam kelas, bukan masuk kelas. Kalau masuk kelas, al-mudarrisu dakhilul fasla. Iya, jadi dakhilun. Tapi bertanwin dia, dakhilun al-fasla. Karena kalau baca langsung tak nampak. Tak terdengar tanwinnya. Dakhilul kena ada alif lam kan? Iya. Harus tanwin ya, Ustaz? Iya, kalau dia khabar bertanwin karena enggak ada alif lam. Dakhilun al-fasla. Coba sebentar ya, Afan, biar saya tulis. Ini perlu juga diketahui. Al-mudarrisu. Iya. Jadi beda. Al-mudarrisu dakhilal fasli ini dzaraf. Ini apa? Mubtada. Ini semuanya mubtada ini. Ini mubtada. Nah, tapi bentuk beda. Kalau dakhilal fasli berarti ini apa? Dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf makan. Dzarfu makan. Iya, betul. Dzaraf makan. Dan maknanya juga beda. Apa artinya? Pak guru itu atau guru itu di dalam kelas. Nah. Kharijal fasli di luar kelas. Nah. Kharijal fasli di luar kelas. Kalau dakhilal fasli dakhil fasli di dalam kelas. Di dalam kelas. Nah, kalau ini khabar dalam bentuk mufrad. Dalam bentuk apa? Mufrad. Kembali pada khabar mufrad. Al-mudarrisu dakhilun al-fasla. Guru itu masuk kelas. Ya. Ini apa? Enggak boleh, harus bertanwinnya Ustadz ya, dakhilunnya. Iya, karena ini kan enggak ada alif lam kan? Oh, gitu. Dakhil kan tidak ada alif lam? Oh, nah. Maka bertanwin al-fasla ini nah. adalah maf'ul bih. Maf'ul. Ini maf'ulun bih. Ini khabar. Isim fa'il ya'mal ka'amal fi'il. Isim fa'il terkadang beramal seperti amal fi'ilnya. Nah, bukan apa? Al-mudarrisu yadukhulul fasla. Ya kan? Al-mudarrisu, kalau jadikan fi'il, al-mudarrisu yadukhulul fasla. Atau al-mudarrisu yadukhulul saffa. Dia fi'il. Nah, ini jadi maf'ul. Kelas? Nah. Tapi kalau dakhil al-fasli, ini fasli apa? Mudafun ilaihi. Karena ini dzaraf. Harakatnya beda. Ini dakhila karena dzaraf mesti mansub. Nah. Ini khabar marfu. Ya. Makna beda. Nah, di sinilah harus paham grammar. Kalau tidak nanti salah makna ya Ustaz. Makna. Itu makna jauh sekali. Yang pertama, guru di dalam kelas. Yang kedua, guru masuk kelas. Ya, Ustaz. Baik. Misal tani, taib. Naam. Tafadhali. At-tabibu bukan dahil lagi. At-tabibu janibal mustashfa. Naam, at-tabibu janibal mustashfa. Sin dulu baru shin. Iya, mustashfa. Naam. Janibal mustashfa. Jahit. Janiba itu adalah dzaraf. Apa namanya janiba? Janiba di samping. Samping. Naam. Au jiwar. Jiwar mustashfa. Naam, sabi. Janibal mustashfa. Ahsan. Barakallahu fiik. Afik barfa. Ini soal ya, Ustaz. Masyaallah. Tafadhol. Naam. Ini tentang dzaraf. Dzaraf itu kan hukumnya mansub ya, Ustaz. Iya. Artinya kan waktu itu saya jelaskan ada yang mu'rab. Ada yang mabdi. Nah, ini kalau yang mabdi kan seperti amsi, haitsu dan sebagainya. Kalau yang mu'rab itu berubah harokat bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan kalau bisa kasih contoh ya Ustaz. Apanya? Contoh untuk dzaraf yang mu'rab. Mu'rab, iya. Nah, syukran Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dzaraf itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab itu berubah. Makanya posisinya tidak selamanya dia dzaraf. Dzaraf kalau dia mansub. Ya. Terkadang dia marfu. Contoh kalimat al-yawm. Al-yawmu bisa mubtada. Al-yawmu yawmul jum'ati. Itu bukan dzaraf. Al-yawmu yang tadi apa? Kita bikin dzaraf. Masalan adhabu aqra'ul Qur'an al-yawma. Aw qara'tul Qur'ana yawma. Baik, al-yawma di sini apa? Dzaraf. Tapi al-yawmu yawmul jum'ah. Hari ini adalah hari Jumat. Ini bukan dzaraf, ini mubtada. Iya. Nah, dia tidak menjelaskan perbuatan terjadi di hari. Ini apa? Menjelaskan tentang apa? Hari al-yawmu yawmul jum'ah. Hari ini adalah hari Jumat. Nah ini kata al-yawm ini termasuk apa? Dzaraf mu'rab. Kenapa mu'rab dia? Karena dia berubah, tidak selamanya dia mansub sebagai dzaraf. Terkadang dia bukan dzaraf. Demikian Bu Fatimah. Nah, jazakallahu khair dan faedah pertanyaannya, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Bu Fatimah, silakan di 0218236543. Masih di nomor yang 4 Ustaz ya? Baik, silakan. Iya, halo. Baik, silakan bagi Anda yang baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman 93 dalam pembahasan bahasa Arab jilid ketiga, masih dalam latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-11. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Faddal. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Silakan Bapak, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Baik, Abdul Rahman di Riau. Baik, Mas Wal, dengan siapa Bapak? Diulang kembali, mungkin dikeraskan suaranya. Dengan Tauluan Diriau. Baik, silakan Bapak. Ini Pak Ustadz. Sudah memiliki buku bahasa Arabnya, Pak? Saya ada di doa. Iya. Yang terbentuk untuk sendiri. Baik, mungkin, iya. Terputus sepertinya sambungan teleponnya. Mohon maaf pendengar kita tidak mungkin dihubungi kembali dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab tentunya. Kami harapkan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV untuk bisa mengikuti pembahasan ini, dan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembahasan fikih dan yang lainnya bisa ditanyakan pada tempat dan waktu kajian insyaallah. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Fatimah dan pendengar kita dari Riau di 0218236543. Silakan. 0218236543. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Jeffrey. Pak Jeffrey di mana? Di dari Kalimantan. Ahlan, mungkin dikecilkan dulu Pak Jeffrey volume suara TV atau radionya, ada feedback. Bertanya ini. Pertanyaan terkait dengan bahasa Arab, Pak ya? Iya, anu, ini. Ya, silakan. Apa hukumnya gunung penangan sama yang misalnya donor darah? Baik, mohon maaf Bapak, sekali lagi kami sampaikan Pak Jeffrey dan juga teman rekan-rekan pendengar dan pemirsa Roja TV, secara khusus malam ini kita fokuskan dalam ilmu bahasa Arab. Pertanyaan juga terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang mungkin sudah kita pelajari dan terlupakan dari kaidah-kaidah tersebut, atau yang terkait dengan pembelajaran kita di malam ini, silakan Anda bisa menghubungi kami. Silakan di 0218236543. Mungkin kita berikan kesempatan bagi rekan-rekan kita di studio. Silakan akhi, faddal. Baik, tafadhal ya akhi. Faddal. Pertanyaannya sama, nomor 4. Al-baitu amam al-jami'ati. Jaid, al-baitu amam al-jami'ati, sahih. أي ظرف هذا؟ ظرف بايدو؟ ظرف مكان. ظرف مكان أمامه، نعم، منصوب كمن مضاف، الجامعة مضاف إليه. جيد. bisa diuraikan jabatan katanya؟ bagaimana cara menguraikan jabatan kata؟ البيت مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره. جيد. نعم. أمام ظرف نعم. ظرف المكان نعم. وهو مضاف الجامعة منصوب نعم. أمام منصوب ظرف مكان ظرف المكان نعم. منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره وهو مضاف نعم. الجامعة نعم مضاف مضاف إليه مجرور مجرور وعلامة مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره نعم ثم أين خبر والخبر شبه الجملة ظرف نعم شبه الجملة الظرفية نعم في محل رفع خبر في محل رفع خبر مبتدا طيب أحسن بارك الله فيك جزاك الله خير أخي dan kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 silakan Anda bisa membuka di halaman 93 bagi Anda yang baru bergabung iya kita terima kembali halo silakan sudah masuk baik terputus kami sampaikan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid yang ketiga dan kita memasuki pelajaran yang ke-11 alhamdulillah kita lanjutkan dalam latihan-latihan dan sampai di halaman 92 latihan yang keempat silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV ya untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam pembahasan ini kita terima kembali halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Berarti yang tadi barusan ketika dia sebagai al-yaumu yaumul jumati berarti tidak sebagai dharab ya Ustaz ya? Iya. Dia itu dharab, dia sebagai mubtada dia. Oh, berarti dharab tetap harus dalam keadaan mansub itu. Mansub dan dia sebagai keterangan waktu bagi perbuatan. Sementara itu bukan keterangan waktu bagi perbuatan, situ tidak ada fi'il kan? Dia justru sebagai subjek. Bisa saja mubtada, bisa maf'ul bi. Ya tergantung posisi dalam kalimat dijadikan apa. Umpamanya maf'ul bi araftu al-yauma. Saya tahu hari ini. Ya al-yauma jadi maf'ul bi daripada kalimat arafa. Tapi sebagai dharab juga? Tidak karena itu bukan menjelaskan waktu. Posisi dia sebagai apa? Sebagai objek daripada fi'il. Dikatakan dharaf dia kalau dia sebagai menerangkan waktu terjadinya perbuatan. Baru dikatakan dharaf. Afan yang kemarin ya koreksi pertanyaan yang salah yang as-sayyaratu launuha itu kan kembali ke sayar ya Ustaz ya. Apanya? Yang domirnya. Yang domirnya. Domirnya kembali pada sayyara. Anak kemarin salah paham. Maksudnya yang tidak boleh itu dalam bentuk warnanya yang enggak boleh dimu'anaskan nih Ustaz kan dengan kembali ke launuh itu sendiri. Laun kan? Iya, karena itu kan mubtada kan? As-sayyaratu launuha. Mobil itu warnanya adalah apa? Aswadu, enggak bisa sauda. Karena subjeknya ada laun. Jadi enggak boleh kembali ke sayyara itu ya Ustaz. Jadi kalau kembali pada sayyara nanti khabar launnya apa? Laun itu kan mubtada kan? Nah, Ustaz. Sebentar saya tulis. Kemarin saya ya, ini itu contoh khabar dalam bentuk apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jadi ada dua subjek di situ. Pertama subjeknya atau subjeknya apa? As-sayyara. Nah, ini subjek pertama, mubtada pertama. Maka mubtada pertama. Karena nanti ada mubtada kedua, launuha. Nah, ini mubtada kedua. Ini mubtada launuha. Aswadu. Bukan sauda. Ini khabar daripada kata laun. Bukan khabar daripada sayyara. Khabar sayyara ini deh, semua inilah khabarnya. Ini khabar mubtada yang pertama. Mubtada awal. Itu khabar mubtada awal. Nah, ini. Sedangkan ini adalah khabar mubtada kedua. Ini mubtada kedua. Nah. Ini mubtada apa? Kedua. Khabar jumlah ini penggabungan kedua ini jadilah khabar pelengkap untuk mubtada yang pertama. Nah, ini khabar info mana ini? Info sayyar atau info laun? Ini info laun. Laun itu muzakkar muannats, muzakkar. Tidak ada tamr muta di sini. Makanya aswad. Kemudian yang perlu diperhatikan sekali adalah dhamir harus ada kembali pada subjek pertama dan harus sesuai, enggak bisa launuhu. As-sayyaratu launuha kana sayyara muannas. Iya, kemarin salah paham Ustaz. Iya. Baik. Hasan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mu Fatimah. Baik, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin menjawab di latihan keempat ya untuk membentuk khabar di mana dalam bentuk sharaf tentunya. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Di Rangkas Bitung. Baik, dikecilkan mohon maaf volume suara TV atau radionya. Sebelumnya cukup via telepon biar lebih jelas suaranya. Sekarang jazil, silakan dengan contoh soal, contoh jawabannya mungkin sudah disiapkan. Contoh soal, contoh jawabannya mungkin sudah disiapkan. Tafadhal. Ini ada satu hadis ya. Taib. Itu asyadun nasi. Azaban. Pertanyaan. Taib, masya Allah. Terputus sambungannya. Iya. Baik, pendengar kita mohon maaf saya terputus sambungan teleponnya dan kita belum bisa menyimak pertanyaan secara utuh. Jadi mohon maaf, khawatir salah paham saja. Iya. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Dan Anda juga bisa menyampaikan contoh kalimat dalam bentuk pesan singkat atau melalui pesan singkat kami di 0819896543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Rizal, Pak, di Bekasi. Pak Rizal, silakan. Baik, ahlan, tafadhal. Iya, Ustaz. Iya. Langsung. Iya, baik, tafadhal. Makal kitab? Ada, Ustaz. Baik, tafadhal. Iqra. Iqra. La takul iqra. Idza qulta iqra, idza ana aqra idzan. Iya. Iqra itu fi'il amar. Iqra. Aqra. La kul aqra. La takul iqra. Iya, sana. Baik. Ma aqra. Ah? Contoh, Ustaz. Baik. Nah, iqra soal awalan. Ar-rabi. Iqra soal. Hati. Naam. Salas. Hati salasa jumalin. Naam. Khabaru kulli wahidatin minha zarfun. Zarfun. Jayid. Naam. Contohnya, Ustaz. Baik, nah contohnya. Tafadhal. Contohnya. Al-ustadzu ghaibun al-yawma. Al-ustadzu ghaibun al-yawma. Mana khabarnya? Khabarnya ghaibun. Ghaibun. Ghaibun itu dharaf atau bukan? Bukan, Ustaz. Bukan. Permintaan di sini apa? Minta ada dharaf. Ada al-yawma aja kan? Al-yawma itu bukan pelengkap. Itu betul dharaf tapi bukan pelengkap. Oh iya. Iya, tidak selamanya dharaf itu jadi pelengkap. Oh iya. Di situ khabarnya apa? Betul apa? Mufrad, ghaib itu khabarnya. Al-ustadzu ghaibun. Iya. Iya, ditukar Ustaz. Baik, tafadhal, tukar. Talibun mujtahidun fil fasli. Taib, mana dharafnya? Oi, masyaallah. Apa enggak apa-apa? Enggak apa terus apa? Itu masyaallah itu kalimat bagus itu, kesempurna kalimatnya. Iya, ya, Ustaz. Tukar lagi, Ustaz. Mujtahidun fil fasli, jayid. Nah. Iya, tukar, Ustaz. Taib, tukar lagi. Al-masjidu indal baiti. Mada? Al-masjidu indal baiti. Jadi al-masjidu indal baiti. Taib, indah itu tidak selama di mana milik, indah juga mana sisi, di sisi. Dharaf, jayid. Dharfu, makan. Naam, sahih. Fi misal akhar, ada contoh lain? Contoh lain. Al-imamu amamal ma'mun. Taib, jayid. Al-imamu amamal أمام أو خلفه؟ أمام المأمومين. أمام المأمومين. مأمومين. kalau makmum satu orang, المأمومين جمع ya. جمع apa itu? جمع مذكر. مذكر سالم. أمام المأمومين أو خلف المأمومين؟ أمام. jadi الإمام أمام المأمومين. iya. طيب. خلفه؟ tidak boleh. خلفه tidak boleh. kenapa? Kan ya, bisa masa, imam di belakang makmum. Ya mungkin memeriksa sab kan? Tahib, ahsan dah, masya Allah. Habis juga sahih. Al imamu amam al makmumin, sahih. Ya, tahib, coba baca yang kelima, al khamis itu. Yang kelima. Yang kelima, enam. Kita pindah kepada yang kelima aja. Hati salasa jumalin khabaru kulli wahidatin minha jarin wa majrurin. Kenapa jarin? Jarun wa majrurun. Naam, jarun wa majrurun. Dia itu sebagai apa? Sebagai khabar pada khabaru. Khabar itu sebagai mubtada. Iya. Jarun sebagai khabarnya. Taib. Apa artinya? Terjem? Bentuklah datangkan tiga kalimat iya. Khabar setiap masing-masing dari khabar tersebut bukan berupa. Khabar ha itu kembali pada Jumal. Oh, Jumal. Iya. Datangkan masing. Tiga kalimat. Ulang kembali, Aid. Datangkan tiga kalimat khobar. Bukan, datangkan tiga kalimat. Situ apa? Oh, iya. Datangkan tiga kalimat khobar masing-masing. Khobar masing-masing dari kalimat tersebut. Berbentuk jar dan majrur. Nah, itu dia. Iya. Jangan salah menerjemahkan, nanti salah paham lagi. Iya. Nah, Ustaz, coba. Oh, yang tadi, Ustaz. Oh iya, yang tadi ya. Iya. Talibun mujtahidun fil fasli. Fil fasli. Mana khabarnya? Khabarnya fil fasli. Fil fasli. Jaid, sahih. Naam. Fi misal akhar? Misal akhar. Iya. Ana fil hammami. Ana fil hammami. Jaid, masya Allah. Ahsan, barakallahu fiik. Fiik, barakallahu. Dia minta dijelaskan juga, Ustaz. Apa? Yang al-ustazu ghaibun al-yawma. Ghaibun al-yawma, naam. Ghaibun al-yawma, naam. Iya, Ustaz. Baik. Iya. Iya, terima kasih, Ustaz. Afan. Afan. Jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Wa iyyak. Naam. Wa jazakumullahu khair, Bapak, barakallahu fiik. Mumtaz, masyaallah. Baik. Kata al-yawm murtabitun bi ghaib. Jadi yaum itu keterangan daripada kata ghaib. Ghaib itu sebagai khabar, ya. Okay. Ya. Jadi bukan al-yaumnya apa? Al-yaumnya khabar daripada al-ustad. Al-ustadu ghaibun al-yauma. Al-ustad bilang tadi, ya? Atau talib, ustad, ya. Taib. Al-ustadu ghaibun. Nah. Al-yawma. Jadi pelengkapnya bukan ini. Pelengkap ini dia. Nah. Kenapa pelengkap ini? Ini sebagai info. Ini hanya terkait dengan murtabitun bi ghaib. Murtabitun terkait dengan kata ghaib. Nah, kalau dibuang ini, sempurna atau tidak? Al-ustadz ghaib. Ustaz itu tidak datang. Ustaz itu absen. Ghaib ini hanya keterang waktu bagi kata ghaib. Khabarnya ini. Nah. Kalau ini khabar, kalau dibuang, ustaz di hari ini. Apa ustaz di hari ini? Hah? Dibuang ini. Sebab khabar itu pelengkap. Sedangkan yang bukan pelengkap, itu bisa dibuang. Nah. Sempurnakah kalimat ini kalau ini? Al-ustadz al-yawma. Ustadz di hari ini. Enggak sempurna ini. Kalimat al-yawm ini enggak pas untuk pelengkap kata ustadz di sini. Iya. Al-ustadz ghadan. Al-ustadz besok. Kenapa besok? Menikah lagi. Makanya al-yawm di sini pelengkap untuk ustadz ini apa? Tidak pas pelengkapnya. Makanya mesti ada kata lain. Maka at-tariba ghaib. Nah, inilah khabarnya. Nah, kenapa khabar dibuang ini sempurna? Al-ustadz ghaibun. Ustaz apa? Tidak hadir, absen. Nah, kapan absennya? Nah, itu hanya keterangan daripada terkait dengan ghaib tadi. Al-yawma. Nah, ini muta'alliqun. Namanya muta'alliqun bi ghaib. Terkait dengan kata ghaib. Dan dia bukan pelengkap. Pelengkap hanya ini, pelengkap ghaib. Berarti apa? Ini khabar daripada ustaz dalam bentuk apa? Mufrad, isim mufrad. Afan apa? Bentuk mufrad. Arti mufrad adalah bukan kalimat, bukan syibhul kalimat. Iya, bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Nah, ustaz. Jazakallahu khair, ini jawaban dari ustaz dan ini menjadi penjelas bagi kita dari keterangan al-ustaz ghaibun al-yawma. Dan tanpa al-yawm pun sempurna kalimat sempurna tersebut. Sempurna, ya. Ya. Karena itu muta'alliqun bi-ghaib. Nah. Jadi yawm itu bukan pelengkap. Baik. Hanya keterangan. Kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Kita beralih ke latihan berikutnya. Ya, di latihan yang keempat. Berikan yang kelima. Silakan berikan contoh khabar dalam bentuk jar majrur. Fadhal. Halo. Perlu diingat, ya. Tidak selama jar majrur itu jadi khabar. Nah, Ustaz. Iya. Silakan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Salam dari Jogja. Dengan siapa, Bapak? Dari Jogja, Pak Irfan. Pak Irfan, ahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Masyaallah. Tafadhal Pak Irwan. Ya, saya menganu pendengar setia Sejak TV. Alhamdulillah. Pelajaran bahasa Arab. Iya, masyaallah. Kalau bisa mohon bisa dikirim buku panduannya, bisa enggak, Pak? Baik, bisa insyaallah, Pak. Nanti kita akan SMS-kan ya, Pak ya. SMS ya? Baik, insyaallah. Ya, ini saya juga bisa ngirim SMS. Baik, baik. Bapak mungkin mau coba jawab, kita akan tampilkan di layar televisinya. Oh ya ya ya ya. Boleh. Itu saja. Saya minta mohon bisa dikirim buku panduan saja. Baik. Baik, Bapak Irfan. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak Irfan. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk beliau. Insyaallah, insyaallah bisa mempelajari bahasa Arab yang dicintai ini. Baik, nah, kita berikan kesempatan kembali di belakang Bapak Irfan. Silakan di 0218236543. Dan sebelum kita terima satu contoh juga mungkin tadi siapkan rekan kita di studio. Silakan akhi. Fadhal. Tafadhal indaka al-misal, fadhal. Naam, silakan. Jar majrur Ustaz. Nah, khabaru. Nah. Jar majrur. At-tajiru fid dukkani. Jaid, at-tajiru fid dukkani. Mubtada'nya? Mubtada'nya at-tajir. Tajir dalam bentuk mufrad. Coba bikin mubtada'nya jamak. Itu kan pedagang, sekarang para pedagang. At-tujaru fisuki. Nah, at-tujaru fisuki. Jaid, at-tujaru fi fisuk. Apa artinya? Para pedagang itu di pasar. Di pasar, sahih. Nah, khabarnya at-tujaru. Khabarnya apa? Fisuki. Nah, itu bentuk apa? Jar. Jar majrur. Jar majrur. Iya. Jadi itu tidak selama harus pakai fi ya. Jar majrur kan huruf jar banyak ya. Nah, at-tujaru minasuki. Para pedagang apa? Dari pasar. Dari pasar. At-tujaru minasuki. Iya. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Fiika barakallahu fiik. Jazakallahu khair, akhi. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Iya, halo. Halo. Ahlan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak di mana? Zamzuri. Pak Zamzuri. Iya, di Bekasi. Silakan Pak Zamzuri. Nomor 5 ya tadi. Nah, nomor 5. Tafadhal. Al-mudarrisu muta'allimun fil masjid. Al-mudarrisu muta'allimun fil masjid. Taib, sebentar. Apa yang dimaksud itu? Coba bahasa Indonesia dulu. Guru mengajar di masjid. Nah, guru mengajar di masjid. Kalau muta'allim itu belajar, Pak. Oh. Iya. Kalau muta'allim itu belajar. Ta'allama ya ta'allamu itu belajar. Kalau mengajar, allama yu'allimu. Mu'allimun. Nah, mu'allimun. Mu'allimun. Atau dar, atau apa? Darasa yudarrisu. Pakai kata darasa. Kalau darasa yadrusu, belajar. Nah, kalau darasa mengajar, pakai tasydid tengah-tengah, itu mengajar. Nah, cuma di sini permintaan adalah khabarnya dalam bentuk jar majrur, bukan keterangan. Nah, tapi dia sebagai pelengkap, bukan keterangan. Kalau tadi itu keterangan, bukan pelengkap. Iya. Fil masjid. Iya, fil masjid itu keterangan, bukan pelengkap. Pelengkapnya adalah tadi apa? Mudarrisun atau muallimun. Nah, sementara yang diminta adalah jar majrur sebagai pelengkap, bukan sebagai keterangan. Sama seperti tadi kan? Al-ustadz ghaibun al-yauma. Al-yauma itu adalah sebagai apa? Zaraf, tapi bukan pelengkap. Pelengkap adalah ghaibnya pelengkap. Nah, sekarang diminta jar majrurnya sebagai pelengkap. Daripada mubtada. Al-mudarrisu fil masjidi. Fil masjidi. Iya kan? Baru fil masjidi sebagai pelengkap daripada kata al-mudarris. Iya, iya Ustaz ya. Iya. Tapi kalau al-mudarrisu al-mudarrisu yudarrisu fil masjid, yudaris itu bukan dia bukan sebagai pelengkap. Fil masjid ini bukan pelengkap. Nah, tapi keterangan diberikan tempat. Iya. Fi misal akhar, ada contoh lain? At-tulabu. Jadi at-tulabu muallimun fil at-tulabu fil fasli. At-tulabu fil fasli. Jahid. Nah, begitulah contohnya. At-tulabu fil fasli. At-tulabu minal masjidi. Nah, siswa itu dari masjid. Dari masjid. Nah, baik. Ya, ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Zamzuri. Barakallahu fiik. Nuwasil. Naam. Nuwasil hada sadis. Nomor 6. Tapi insyaallah kalau dharab dan jamak insyaallah tidak terlalu apa sulit insyaallah. Naam, sir. Iya. Nah, yang nomor 6 ini yang perlu dicermatin betul. Karena ini khabarnya dalam bentuk jumlah al-ismiyah. Iya. Baik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan. Silakan di latihan berikutnya, di latihan ke-6 di pelajaran 11. Silakan bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi menjawab pertanyaan, silakan di halaman 93 pada soal nomor 6 kita berikan kesempatan kembali untuk antum baca kata perintahnya dan kemudian silakan menjawab sesuai dengan yang diminta. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Ais. Naam. Di salah tiga. Naam. Taib. Ahlan. Ahlan. Ahlan wasalam. Tafadhali ya Umu Ais. Naam. Rakam 6. Iqra'i. Sadis. Ij'al kullu ismin. Jayid. Mimma ya'ti mubtada'. A'idi. Ij'al kullu ismin mimma ya'ti mubtada mubtada'un. Kenapa mubtada'un? Mubtada'an. Kenapa mubtada'an? Maf'ulun bi. Maf'ul bi dari mana? Ya'ti. Ya'ti. Ya'ti itu butuh maf'ul. Ya'ti itu fi'il mubtada'i atau fi'il lazim? Fi'il lazim. Fi'il lazim berarti tidak ada maf'ul bihnya. Maf'ulun bih dari kedua dari ij'al. Betul. Jadi ja'ala ini termasuk fi'il yang sib maf'ulain, menasabkan dua maf'ul. Ya, jadi fi'il ja'ala membutuhkan dua objek. Mana objek pertamanya? Maf'ul pertama? Kulla. Kulla. Maf'ul saninya? Mubtada'an. Ya. Misal akhir, masalan ja'altul baita masjidan. Ja'altul baita masjidan. Saya jadikan rumah itu menjadi masjid. Al masjidas apa? Al baita maf'ul awal, masjidan maf'ul tsani. Iya. Baik. Mana fa'il ya'tinya? Dhamir mustatir takdiruhu. Huwa. Huwa kembali ke mana? Kembali kepada isim mausul. Mana isim mausulnya? Mimma. Ma. Min. Ma. Asal min dengan ma diidghamkan. Iya. Yeah. Jadi mimma. Ma itu isim mausul. Di mana asyai. Isim mausul mesti ada rabit. Itulah a'id namanya. Yang kembali kepada apa? Isim mausul. Jadi dhamir musatir sebagai fa'il ya'ti kembali pada ma. Ya. Taib. Terus ala. Ala an yakuna khabaruhu. Kenapa khabaru? Ismu kana. Ismu yakun. Jayid. Ala an yakuna khabaruhu jumlatan. Jumlatan. Kenapa mansub jumlatan? khabar yakun. Khabar yakun, na'am. Ismi ismiyatan. Ismiyatan. Sebagai apa? Na'at. Na'at, iya. Terus wasta'in. Wasta'in. Ma'tuf ke mana ni atafnya? Atafnya ke mana? Ataf kembali pada pertama ij'al. Hubung ke sana karena sama-sama fi'il amar. Wasta'in terus bil ismil ladzi bainal qausaini. Litakwinil khabari. Iya, wasta'in bil ismi alladhi bainal qausaini litakwinil khabari. Taib, terjemihnya? Jadikanlah setiap isim dari apa-apa yang datang. Terjemahan dari bagus. Mimma ya'ti berikut inilah. Berikut ini. Iya. Iya. Jadikan setiap isim berikut ini. Mana berikut ini? Ya, isim yang di bawah ini semuanya itu. Yang Ahmadu sayyaratuka al-kutubul ajnabiyyatu at-talibul jadid Allah. Itu maksudnya. Nah. Jadikan isim-isim. Oh, yang masuk dalam kurung ni. Mimayati. Ya, betul. Jadikan isim-isim setiap isim berikut ini. Ya. Berarti mubtada. Mubtada. Iya. Terus ala an yakuna. Ala an yakuna. Khabaruhu jumlatan ismiyatan. Yang mana? Iya, mubtada itu ala an yakuna. Itu ala an yakuna itu nanti sebagai na'at pada mubtada, itu keterangan. Yang mana khabarnya, perhatikan, ala an yakuna, yang mana khabarnya jumlatan ismiyatan. Khabarnya ha, khabaruhu, hu, kembali ke mana itu? Kembali pada mubtada. Halo? Naam, ya Ustaz. Ya, ha itu, khabaruhu, ha di situ, kembali pada mubtada. Ya. Jadikan setiap isim berikut ini, jadi apa? Jadikan mubtada. Yang mana khabarnya, khabar mubtadanya apa? Dalam bentuk jumlah ismiyah. Ya, walista'in. Yang mana jadikan mubtada? Ini Ahmad sayyaratuka al-kutub ajrim, itu jadikan mubtada. Nah, kemudian yang dalam kurung gunakan wasta'in bil ismil ladzi bain qausain. Apa artinya? Dan gunakanlah. Gunakan, bisa, ya. Gunakan isim yang dalam kurung untuk litakwinil khabari, untuk membentuk khabar. Nah, paham ini? Paham pertanyaannya? Iya. Sekarang nah, tapi Ahmad itu kan isim kan? Jadikan setiap isim ya. Maksudnya jadikan Ahmad ini sebagai mubtada. Nah. Yang mana khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Minta jumlah ismiyah. Nah, sekarang apa? Gunakan sebagai kata, sebagai apa? Untuk membantu isim yang dalam kurung tadi, gunakan sebagai apa? Untuk dijadikan untuk khabar. Akhuhu. Nah, dijadikan apa? Untuk membentuk khabar untuk Ahmad itu mubtada. Nah, jadikan yang dalam kurung itu jadikan apa? Khabar. Nah, sebagai khabar, jadikan dia sebagai khabar. Untuk membentuk khabar. Afwan, untuk membentuk khabar, gunakan kata dalam kurung untuk membentuk khabar. Nah. Tapi ingat khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Taib. Tafadhali. Ahmad akhuhu. Naam. Ahmadu. Ya. Akhuhu mujtahidun. Ya, sahih. Ahmadu akhuhu mujtahidun. Ya. Ahmadu akhuhu mujtahidun. Ahmadu. Ya. Ini ini kata, nah dijadikan mubtada. Terus yang dalam kurung akhuhu, nah, gunakan untuk bentuk khabar, khabar pada Ahmad. Tapi permintaannya apa? Khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Jadikan dalam kurung ini sebagai apa? Untuk membantu membuat khabar. Ya. Ahmadu akhuhu mujtahidun. Sahih. Naam. Mujtahidun ini khabar mana? Yang akhuhu. Ya, yang bersungguh-sungguh itu bukan si Ahmad tapi apa? Saudara laki-lakinya. Iya. Nah, ini apa? Ini tadi mubtada. Nah. Mana khabarnya? Kedua inilah. Jumlah ismiyah. Berarti ini mubtada. Kalau jumlah ismiyah berarti apa? Mubtada lagi. Mubtada yang kedua. Ini mubtada yang pertama. Kena ada dua mubtada, maka bikin awal dan sani. Khabar mustahid, khabar mana ini, pelengkap mana ini? Akhuhu. Ini khabar akhu mubtada yang kedua. Nah, jumlah ini penggabungan mubtada dan ini jadilah khabar pelengkap khabar mubtada yang pertama nih. Iya. Perhatikan, ya harus perhatikan sini. Pertama, pertama adalah mubtada ini akhuhu, mudzakkar muannas, mudzakkar mufrad, berarti khabarnya harus mubtada. Apa khabarnya harus apa? Mufrad mudzakkar. Itu harus perhatikan. Yang kedua, dhamir yang rabit, rabit harus ada rabit kembali pada mubtada. Nah, ini Ahmad mudzakkar mufrad, makanya akhuhu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ini untuk bikin jumlah apa? Pelengkap untuk subjek yang pertama, pelengkapnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Ini katakan jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Khabarnya, khabarnya jumlah ismiyah. Karena ini akhu, ini isim, bukan fi'il. Iya. Ahsan. Nah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustaz? Iya. Silakan. Tadi yang kalimat al-mudarrisu dakhilun al-fasla. Naam, iya. Kalau seumpama itu dibuat idhofah boleh enggak ya? Al-mudarrisu dakhilul fasli gitu boleh? Dakhilul fasli. Dakhilul fasli enggak? Iya. Kalau kelas? Satu lagi sama satu lagi. Iya, iya. Mohon dikoreksi i'rab. Saya mau i'rab, mohon dikoreksi Ustaz ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Baik. Jalastu al-ana. Jalastu fi'lun ma'udin mabniyun ala sukun ittifalihi yudomiri raf'in mutaharrikin. Wata'u domirun mutafilun mabniyun ala domi fi mahali raf'in fa'il. Al-ana zorfu zamanin mabniyun ala al-fathi. Jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Naam, sahih. Akhir ya Muiz. Sahih. Sahih apa? I'rabnya betul. I'rabnya al-ana itu adalah mabni. Mabni, zarf zaman. Ya, mabni. Mabni itu zarf zaman. Baik. Sahih. Tidak bisa al-ani dan al-anu sahih. Iya, iya. Kenapa? Karena tidak bisa al-anu, dia mesti al-ana, mabni tidak berubah. Iya. Baik, jazakallah. Ya, ya, insyaallah. Baik. Ya, insyaallah itu saja Om Muiz. Baik. Iya, ya, na'am, na'am. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakhil al-fasl. Naam. Mungkin. Dakhil al-fasl bisa, jadi mudhaf mudhaf ilaih, tapi dakhil itu sebagai bukan lagi bukan dzaraf. Itu apa? Khabar dalam bentuk mufrad, tapi mufrad kepada idhafah. Karena isim fa'il bisa diidhafahkan, bisa dia beramal. Tapi al-afdal wal ahsan dia beramal di situ. Jadi al-mudarrisu dakhilun al-fasla. Ya. Jadi masuk ke kelas. Ya, masuk kelas. Bisa idhafah dakhilul fasli. Al-mudarrisu dakhilul fasli. Dan dia bukan apa? Sama maknanya. Ya, cuma di situ apa? Tidak beramal dia. Ya, kenapa? Karena faslinya mudhaf ilaih, bukan maf'ul. Ya, kalau dia beramal, mansubkan dia. Al-mudarrisu dakhilun al-fasla. Baru dia beramal. Kalau dia mudhaf, mudhaf ke apa? Mudhaf kepada maf'ulnya, dia sudah enggak beramal, jadi mudhaf ilaih. Ya. Baik, jazakallah khair demikian Wais, dan jazakallah khair atas pertanyaannya, dua pertanyaan yang bermanfaat. Kita berikan kesempatan sama seperti Ahmad Katibud Darsi. Eh, nah, sah. Ahmadu Katibud Darsi. Nah, kalau dia apa dibikin ramal, Ahmadu Katibun Ad-Darsa. Jadi Ad-Darsa sebagai maf'ul bih. Nah, kalau Ad-Darsi bukan maf'ul bih, jadi mudhafun ilaihi. Dan secara makna terjemahan sama. Iya, makna terjemah sama, betul. Kalau terjemahannya sama aja. Iya. Baik. Cuma pola. Pola, pola apa? Pola kalimat berbeda. Pola kalimat berbeda. Dan juga kedudukan dan kalimat juga berbeda. Ya. Maknanya sama. Baik, jazakallah. Kita berikan kesempatan kembali, silakan para pendengar dan pemirsa Raja TV. Baru satu contoh disebutkan oleh Muiz di latihan yang ke-6. Ahmad, ya, ada kita berikan kesempatan kembali untuk kata berikutnya, silakan. Halo. Halo. Ahlan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ana? Ya, betul, di Cineri. Cineri. Ahlan ya, Ummu Ana. Ya. Nomor 2 ya, Ustaz. Naam, sahih. Tafadhali. Saya rotuka dengan launuha. Iya, Saya rotuka launuha jamilatun. Sayyaratuka launuha jamilatun. Sebentar, saya akan tulis dulu. Sayyaratuka atau sayyaratuki? Oh iya, bolehkah boleh ki kan, Bang? Oh, boleh ya. Tergantung lawan berbicaranya. Iya. Iya, kalau lawan bicaranya perempuan berarti sayyaratuki. Iya. Kalau lawan bicaranya laki-laki, sayyaratuka. Iya. Ya, kedua-duanya boleh. Saya boleh. Hanya cuma mentes aja. Oh, ya. Sayyaratuka atau sayyaratuki juga boleh. Iya. Ya. Lau. Lau nuha. Nah, iya. Oh, jamilun. Jamil atau jamilatun? Jamilun. Jamilun. Soalnya hanya itu untuk sayyarata. Iya. Terus? Kalau laun, launa kan maskulin. Apa namanya? Maskulin itu apa ya? Maskulin itu mudzakkar. Mudzakkar. Mudzakkar. Mudzakkar. Iya. Jadi ini ya. Launuha jamil inilah sebagai pelengkap untuk sayyarah. Iya kan? Iya. Ini kan subjek sayyaratuka atau sayyaratuki, mobilmu. Mana pelengkapnya? Warnanya launu. Bagus. Iya kan? Ya, warnanya. Nah, warnanya bagus itu bentuk apa itu? Bentuk kalimat sempurna udah. Ya, warnanya itu. Bagus itu sudah kalimat sempurna. Sekarang kalimat apa? Kalimat ada dua. Kalimat ya. Fi'liyah itu kalimat ismiyah, ismiyah. Dari mana tahu ismiyah? Laun itu isim. Betul. Ya. Kalau dia isim, berarti ya. Dia mubtada. Mana kabarnya? Ya. Jamil. Jamil. Nah. Kenapa enggak jamilatun? Karena launuha itu mudzakkar. Launu itu mudzakkar. Karena ini mudzakkar. Ya, karena jamil ini pelengkap laun bukan pelengkap sayyara. Pelengkap ya, sayyara ini semuanya. Nah. Ya betul, Ustaz. Iya. Iya. Sahih. Iya. Dan hanya betul dhamirnya betul. Launuha betul hak kembali pada sayyara. Tepat sudah. Ya. Masyaallah. Ya. Fi misal akhar ada contoh lain? Aku sebut nomor 3, Ustaz. Taib, tafadhali, la bas. Naam. Al-kutubu az-zainat. Al-kutubul Al-kutubun az-zainabu. Al-ajnabiyyah. Al-ajnabiyyatu. Al-kutubul ajnabiyyatu. Ajnabi ma makna ha, Ustaz? Ajnabiyyah adalah kitab asing. Artinya asing. Iya, arti bukan kitab Arab. Oh iya iya. Iya, orang Arab ketika dia mengatakan bukan kitab Arab, ada ajnabiyah. Ajnabiyah. Iya, kalau orang bukan Arab seperti orang Eropa, dia ada kitab Arab mengatakan kitab ajnabiyah bagi mereka. Iya. Iya. Al-kutubu ajnabiyati. Kenapa ati? Oh, ajnabi. Al-kutubu ajnabiyatu. Iya. Kenapa tuh? Karena itu mubtada, karena itu naat manut. Oh, naat. Iya, jadi ya. Naat bagi pada ya. Al-kutub. Dari al-kutubu. Mm-mm. Ya, al-kutubul ajnabiyyatu ajnabiyyatu samanuha. Iya. Ghalin. Samanuha ghalin. Kita lihat. Masyaallah. Nah, benar atau tidak ini? Kita koreksi dulu. Ghalin atau rakhisin? Al-kutubul iya, ajnabiyyatu. Ajnabiyyat. Oh ya, ini anu ini feminin. Ini musyaka muannas, ini muannas berarti ghaliyatun. Samanuha apa? Ghaliyatun. Ghaliyatun. Iya. Karena al-kutubul ajnabiyyatu itu muannas. Bukan ghalin. Bukan. Tapi kita koreksi lagi. Iya. Salah lagi. Mana? Salah lagi. Al-kutub apa? Mubtada. Mubtada. Iya kan? Iya ya. Terus yang mubtada ini kutub mubtada. Ajnabiyah na'at. Na'at pada al-mubtada kutub. Terus ya. Mana khabar kutub ini? Ini kutub ini. Mana khabarnya? Kutub dari khabar samanu. Samanu semua inilah. Samanuha. Ya, samanuha. Ghaliyatun. Kenapa ghaliyatun pakai ta marbutah? Karena saya agak bingung ini al kutubu tapi ajnabiyatu. Itu kan muzakkar dengan muannas, Ustaz. Yang mana muzakkar muannasnya? Ya, al kutubu kan muzakkar. Ajnabiyatu, ajnabiyati muannas. Pakai ta marbutah. Oh iya, bukan, ini ya. Kutub. Itu tak asli. Nah, al-kutub itu ya. Kata benda. Kata benda. Ya, isim. Kalau ya. Dia dalam bentuk jamak dihukumkan muannas. Iya betul, lupa. Iya. Makanya naat, ini betul naat ini. Naat harus mengikuti man'ut. Jamak ya, kan? Muannas. Betul, kalau man'unnya mu'annas, ya. Na'atnya mu'annas. Nah ya, ini betul, ya. Enggak salah lagi. Jamak mu'annas disifati iya. Tunggal. Iya, betul, ya. Karena ghairu akil. Maaf Ustaz, maaf. Iya, udah bagus, enggak apa-apa, udah bagus Masya Allah itu iya. Al-kutubul azabiyati. Itu bukan ti, tu. Oh, sorry, ya. Al-kutubul azabiyatu. Kenapa tu? Kena karena na'at ini harmiku. Na'at man'ut ya. Harus sama. Sama-sama marfu. Harus sama alif lamnya, harus sama jenisnya, harus yeah. Sama banyaknya, harus sama apa? Iya. Yeah. Hukumnya. Iya. Yeah. I'rabnya harus sama. Sama-sama yeah, marfu, sama-sama yeah. Mansub, sama-sama majrur. Taib. Iya. Yeah. Sekarang khabarnya mana? Ini khabarnya tadi, kedua-duanya. Khabar kutub. Samanuha. Samanuha terus. Ghaliyatun atau ghalin? Ghaliyatun. Kenapa ghaliyatun? Al-kutubu kan jamak muannas disifati. Tinggalkan. Biarkan ini, kita sudah masuk di sini nih. Ini. Oh iya. Nih. Iya, samanu ini ya, dari samanu ya. Ghalin itu keterangan dari samanu. Iya makanya. Ghalin berarti ada. Ghalin itu benarnya. Iya, maaf. Sama Ustaz. Seperti launuha tadi. Iya. Nah. Jadi ghalin itu adalah pelengkap dari samanu. Nah, pelengkap samanu bukan pelengkap kutub. Iya, okay. Ustaz. Ghalin. Iya. Nah. Jadi al-kutubul ajnabiyatu samanuha ghalin. Di sini ada ya dibuang asalnya ghaliyun. Iya. Tapi ya-nya dibuang kena berat siqal jadilah ghalin. Tapi betul muzakkar. Kenapa ya. Muzakkar? Karena ini mutsaman itu muzakkar. Ini khabarnya ya. Juga muzakkar. Nah, ya. Ini khabar daripada saman. Iya. Iya. Khabar kedua ya. Khabar. Iya, khabar untuk subjek kedua. Iya, sahih. Sedangkan khabar ini jumlah ini. Iya. Jumlah saman wa ghalin yaitu apa? Penggabungan sama dengan ghalin khabar dan mubtada'nya. Khabar dan mubtada'nya jadilah khabar untuk yang pertama. Iya. Naam, sahih. Ahsan, barakallahu fik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jazakillahu khair ya ummu Anna di Cinere. Masyaallah, semangat luar biasa mengalahkan para pemudi-pemudi. Pemuda dan pemudi ya. Syabab wa syabab. Baik. Jazakallah khair ya Umar al-Dicinari Muntas dan berhenti pada kutubul ajnabiyah. Iya betul ini apa masalah khabar dalam pelengkap dalam jumlah ismiyah itu yang bikin banyak salah. Nah. Karena banyak syarat-syarat harus diperhatikan. Iya. Butuh teliti. Iya butuh ketelitian. Iya. Nah. Dan tampaknya kita mencukupkan sampai al-kutubul ajnabiyah. Oh, iya, betul, ya. Iya, supaya tidak lebih pusing lagi. Iya, insyaallah supaya tidak kita jawab lagi. Supaya bisa dicerna juga saja. Iya. Kami akan angkat juga beberapa contoh kalimat yang disampaikan mendengar kita via pesan singkat. Taib, di nomor 5 disampaikan oleh pendengar kita Hamdani. Hamdani di mana ini? Taib. Alhamdulillah al-a'malu binniyat. Betul. Alhamdulillah, alhamdulillah mubtada. Surah Fatihah kan? Nah. Lillah itu khabar bentuk jar majrur. Al-a'malu bin niyat. Al-a'malu mubtada bin niyatnya jar majrur. Khabar pelengkap. Betul. Iya. Nah itu bagus. Kalau bisa contoh seperti ini yang dari nas ya. Bagus sekali ini. Dari hadis, dari Al-Quran. Cang, bagus. Iya. Kemudian yang ber-6 disampaikan ya. Ahamdani lagi. Ahmadu akhuhu maridun. Sahih. Ahmadu akhuhu maridun. Sahih. Baik. Maridnya apa? Mudhakar. Kenapa? Mudhakar mufrad. Ahuhu mufrad mudhakar. Nah. Iya. Contoh kedua beliau sampaikan. Allahu fadluhu azimun. Nah. Allahu fadluhu azimun. Ya. Allah karunianya begitu besar. Fadluhu. Iya. Taib. Al-misal sahih. Masya Allah. Umtaz. Jazakallah khair ya Hamdani. Kami angkat kembali. Dari pendengar kita disebutkan namanya al-waladu tahtas syajarati. Naam, al-waladu tahtas syajarati. Sahih, ini bentuk apa? Dzaraf ya. Naam, tahtas syajarati. Asalkan jangan fokus syajarati. Bisa jangan ada semanjat ya di atas pohon ya. Al-waladu fokus syajarati. Kedua ada benar, tambahannya Ustaz. Al-waladu tahtas syajarati abuhu saminun fil matbahi. Masya Allah. Ini tambahan masih ada kelanjutan atau gimana itu? Atau dia bikin kalimat lain barangkali? Mungkin kalimat lain. Iya. Taib, sahih Ustaz ya? Iya, iya. Kami angkat kembali pertanyaan contoh kalimat yang disebutkan dari Abu Salma. Mohon dikoreksi. Al-kutubul ajnabiyatu samanuha alfu riyalin. Alfu? Riyalin. Riyalin, khata. Salam mananya? Riyal. Maaf, sahih. Ulang kembali. Sahih. Ulang kembali. Al-kutubul ajnabiyyatu. Al-kutubul ajnabiyyatu. Thamanuha. Alfu riyalin. Alfu riyalin, sahih. Naam, alfu riyalin. Ya. Majrur, sah. Naam, betul majrur. Mufrad. Mufrad. Nah. Mufrad majrur. Saya kira tadi jamak tadi. Ya. Jamak riyal ada, riyalat. Ya. Taib, jazakallah khair Abu Salma. Barakallah fiik. Kemudian kita angkat kembali dari pendengar kita. Al-muhandisi. Taib. Al-muhandisi. Kenapa dia majrur dia? Kalau masuk insinyur. Taib, mohon maaf mungkin pendengar kita yang menyampaikan bisa dengan bahasa Arab karena tertulis dengan huruf Latin agak sulit dibaca ya. Taib, kami angkat kembali pertanyaan yang lain. Atau mohon maaf. Ya, dari pendengar kita Firdaus di Flores NTT. Taib. Al-kutubul ajnabiyah samanuha ghalin. Naam, tadi sudah. Mohon diirabkan sat. Oh, diirab ya. Naam. Taib al-kutubu, antum bisa irabnya? Tafadhal, silakan. Hah? Baik. Ya, nanti saya koreksi ya. Antum fadhal. Al-kutubul ajnabiyatu samanuha ghalin. Iya. Al-kutubu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun ala akhirih. Naam, boleh ala boleh fi ya. Boleh boleh fi akhiri atau ala akhirih. Wa huwa al-man'ud. Enggak perlu pakai istilah man'ud. Al-ajnabiyatu. Naam. Sifatun au na'tun. Au na'tun. Naam, lil kutub. Lil kutub. مرفوعٌ مرفوعٌ وعلامة الرفع الضمة ظاهرة على آخره. نعم. ثمنها غالٍ. نعم. ثمنها. ثمنها غال ثمن ثمنها. ثمن. ثمن مبتدأ. نعم. مبتدأ ثانٍ. مبتدأ ثانٍ. عارف كيف فكر استلام مبتدأ ثانٍ. Supaya tidak nanti rancu nanti itu غالٍ خبر مانا نه كان gitu. Kena ada dua subjek. Jadi samanu mubtada thanin. mubtada'an samanun samanu mubtada'anin marfu'un wa alamatu rafi' dhammatun zahiratun ala akhiri ya wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf ha al-ha'u al-ha'u jadi istilah al-ha' jangan ha' saya ha nah, nanti kalau hu nanti hu enggak al-ha'u mau ha mudzakaratun muannas kalau disebut apa disebut namanya al-ha'u al-ha'u ya mudhafun ilaihi dhamirun dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin jarrin iya terus ghalin khabarul mubtada'i tsani iya nah wa marfu'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun jadi muqaddaratun lithiqal di mana muqaddarahnya muqaddaratun alal alal ya alal ya alal ya'i mana ya'nya alal ya'il makhdufun ah gitu lah jadi ghalin khabarul mubtada'i tsani marfu'un wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun alal ya'il mahdhufa na'am lithiqal na'am lithiqal iya wa terus wal jumlatu jumlatu min al mubtada'i tsani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada'il awwali iya nah itulah lebih kurang apa tes i'rabnya jazakallahu khair akhuna demikian juga penjelasan dari Arab Ali Ustaz Barakallahu Fik. Terakhir kami angkat dari pendengar kita yang menyampaikan contoh dari MD Soko Raja Banyumas. Huwa dhahibun ila rabbihi. Naam. Hiya qari'un al-majalata. Huwa dhahibun ila rabbihi. Mana khabarnya? Dhahibun. Berarti khabarnya mufrad bukan jar majrur. Kalau jar majrur ila rabbihi itu jar majrur muta'alliqun bi dhahib. Berhubung dengan apa? Zahib. Dia bukan khabar. Khabar itu zahibun. Yang kedua, hiya qari'un al-majalata. Bukan qari'un, qari'atun. Hiya kan? Hiya mu'annas. Naam. Hiya, kalau huwa betul, huwa qari'un al-majalata. Kalau hiya, hiya qari'atun al-majalata. Naam, insyaAllah. Taib, yakfi insyaAllah. Taib. Terakhir coba di apa dilatih kembali lah ya dilatih kembali terutama jumlah khabar dalam bentuk jumlah ismiyah itu perlu dilatih sering dilatih karena ini yang banyak terjadi apa kesalahan baik masalah dhamirnya maupun khabar untuk mubtada yang keduanya nah itu sering salah dia kira khabarnya adalah untuk khabar yang pertama padahal khabarnya adalah untuk khabar mubtada yang kedua bukan khabar mubtada yang pertama ini yang sering terjadi kesalahan maka itu kalau sering melatih-latih insyaallah tidak akan salah lagi kalaupun salah ya mungkin jarang ya, ya karena sudah terbiasa taib jazakumul khairul jaza ala husni istima'ikum wa ishtirakukum fi hadzal dars barakallahu fikum jami'an kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.